Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan membaca bersama salah satu kitab Hudud karya Al-Allamah Al-Mujahid Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Marhali Hafizahullah. Kali ini bantahan beliau terhadap Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili atas penyimpangan-penyimpangannya. Judul kitabnya Bayanun, penjelasan Ma fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalali wal ikhlal. Penjelasan apa yang ada dalam nasihat yang ditulis oleh Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalal wal ikhlal, berupa kekurangan dan kesalahan. Qala hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna allaha arsala Muhammadan abdahu wa rasulahu bil huda wa dinil haq. Beliau memulai dengan basmalah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salam dan salawat atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Setelah itu kata beliau, fa inna allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad selaku hambanya dan rasulnya, bil huda, dengan membawa petunjuk, ajaran dan agama yang hak. Liudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar menampakkannya berjaya di atas agama lainnya seluruhnya. Seluruh agama lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya, tidak suka. Wa anzala alaihi kitaban, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasnya kitab, yaitu Al-Qur'an, fihi bayanu kulli syai, di dalamnya terdapat keterangan, penjelasan segala sesuatu. Wa 'allamahu as-sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya as-sunnah. Wahiyya al-wahyu tsani, yang merupakan wahyu kedua setelah Al-Qur'an. Liyazidal bayan bayanan wa tafsilan, agar semakin menambah keterangan yang ada dalam Al-Qur'an dengan keterangan berikutnya dan rincian, sehingga semakin jelas dan semakin detail. Wa akmala lahu hadha ad-din, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi nabinya agama ini. Fa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risalata wa adda al-amanata 'ilman wa 'amalan. Lantas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya dan yang ditugas ke rasulannya, ya, syariat yang diwahyukan kepadanya, dan menunaikan amanah kepada umat dalam hal ilmu dan amalan. Ilmu syariat ini semuanya disampaikan dan Rasulullah SAW mengamalkannya menjadi teladan bagi umatnya. Hatta tarakana 'ala al-baydha'i lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik, hingga Rasul alaihissalam meninggalkan kita, wafat, ya, dengan meninggalkan kita di atas ajaran yang putih cemerlang. Lailu akan hariha, malamnya bagikan siangnya. Artinya semuanya sudah terang benderang. Ya, semuanya sudah jelas, tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi dalam agama ini. Malamnya seperti siangnya, jadi semuanya terang. Tidak ada yang tersesat darinya, menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bitabligh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar umatnya menyampaikan ajarannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada para sahabatnya salafun salih fidzanullah alim ajma'in agar menyampaikan ajarannya. Dan begitu seterusnya, setiap generasi ada yang melaksanakan kewajiban ini, ya, menyampaikan syariat Nabi SAW kepada yang lain. Nabi SAW bersabda, ala liyuballigh asyahidu minkum al-ghaib. Ingatlah, hendaknya ada di antara kalian yang syahid di antara kalian, yang hadir menyaksikan di antara kalian, memiliki ilmunya, hendaknya dia menyampaikan kepada yang tidak hadir, kepada yang tidak mengetahui. Faqama sahabatuhu al-kiramu al-awfiya'u bitabligh hadhihi ar-risalati al-karimati 'ala akmalil wujuhi kitaban wa sunnatan wa 'ilman wa 'amalan wa jihadan wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Maka tampillah para sahabat Nabi yang mulia, yang menunaikan amanah, menyampaikan risalah ini, syariat Nabi Allah SWT, ajarannya yang mulia ini, dengan penyampaian yang sempurna dari berbagai sisi, dalam hal menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, menyampaikan ilmu, beramal dengan ilmu itu, berjihad, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Wa hakadha, dan demikian pula fa'alat tabi'un lahum bi ihsanin, yang dilakukan setelahnya oleh generasi tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, yang meneladani sahabat dengan baik. Wa tabi'uhum min ahli sunnah wa immatil huda, dan seterusnya tabi'in dan yang mengikuti mereka dari kan ahlus sunnah dan a'immat al-huda, imam-imam pembawa petunjuk yang mewarisi ajaran itu, petunjuk itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Pada setiap generasi ada yang melaksanakan kewajiban itu, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari imam-imam Islam. Wa mimma tadammanathu risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di antara yang dikandung oleh risalah syariat ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah amar ma'ruf nahi munkar. Ini salah satu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, wa min ankaril munkarati al-ibtida'u fid din bi mukhalafati hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i ar-rasyidin. Di antara kemungkaran yang paling besar adalah membuat bid'ah dalam agama ini, mendatangkan ajaran baru yang dibuat-buat, ya, yang bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun. Ini tergolong kemungkaran yang paling besar. Wa qad akhbarana ar-rasuluna ar-rasul as-sadiq al-amin bima sayahdutsu ba'dahu min al-ibtida'i wal-ikhtilaf wat-tafarruq fid-din. Sungguh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, Rasul yang terpercaya, jujur, amanah, telah memberitakan pada hadis-hadisnya apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, timbulnya, munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya perselisihan, perpecahan dalam agama ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara hadisnya, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelahku, sepeninggalku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum yang telah mendapat petunjuk. Fatamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah erat sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jangan lepaskan ya apapun yang terjadi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur waspadalah, wa hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara, urusan-urusan baru dalam agama ini, yaitu bid'ah-bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru, urusan baru dalam agama ini adalah bid'ah, itu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, idza khataba, jika beliau berkhutbah, khutbah Jumat di atas mimbar, ihmarrat aynahu, memerah kedua matanya, wa ala sautuh, meninggi suaranya, washtadda ghadabuh, mengeras kemarahannya, hatta ka'annahu mundhiru jaisin, hingga seakan-akan beliau adalah seorang yang sedang memberi peringatan kepada pasukannya. Yaqul, beliau mengatakan, sabbahakum wa massakum, datang waktu pagi dan sore mendapati kalian. Jadi kalian masuk di waktu pagi dan sore, demikian silih berganti ya, berputar zaman ini. Barusan di pagi hari, kemudian datang waktu sore, terus demikian berputar zaman ini. Wa yaqul, dan Nabi Rasulullah berkata, bersabda dalam khutbahnya, bu'ithu wa ana was-sa'atu kahataini wa yaqrunu baina isba'aihi as-sababati wal-wusta. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara as-sa'ah, hari kiamat, antara diutusnya aku dengan hari kiamat, dekatnya kahatain, bagaikan kedua jariku ini. Nabi Rasulullah mendekatkan antara jari telunjuknya sababa dengan jari tengahnya seperti ini. Antara diutusnya Nabi Rasulullah dengan hari kiamat, dekatnya seperti ini. Artinya sangat dekat. Ya. Beliau diutus di akhir zaman. Wa yaqul, dan beliau berkata, amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhuda wa khairal huda huda muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, kalamullah. Sebaik-baik petunjuk ajaran adalah petunjuk ajaran Muhammad. Sejelek-jelek urusan adalah urusan-urusan yang baru, yang diada-adakan, ya, yang merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Wa hadza wa dzaak, yang ini dan yang itu, hadis Al-Irbad yang pertama dan hadis Jabir yang kedua, ini dan itu keduanya, yadullu ala khuturatil bid'ah wa shana'atiha wa darariha, menunjukkan bahayanya bid'ah-bid'ah itu, jeleknya bid'ah-bid'ah itu, dan merusaknya bid'ah-bid'ah itu. Wa min aqwalir rasul al-karim an-nasih al-amin, di antara sabda rasul yang mulia, pemberi nasihat yang terpercaya, yang amanah, di antara sabda beliau, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini suatu ajaran yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, mardud, maka perkara itu tertolak. Hadis Aisyah, ya, riwayat yang kita dengar ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, pada riwayat yang lain yaitu riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak kami ajarkan, maka amalan itu tertolak. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata sataftariqu ila 73 firqatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya tempatnya di neraka karena semuanya sesat, semuanya berbid'ah, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu hai Rasulullah, satu golongan itu yang selamat, yang tempatnya dalam jannah? Qala, Nabi Rasulullah menjawab bersabda, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berjalan di atas apa yang aku tempuh bersama sahabatku. Ya. Wa fi riwayah, pada riwayat yang lain hiyal jamaah. Golongan satu itu adalah al jamaah. Al jamaah artinya mereka yang berjamaah bersama jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berjamaah bersama mereka dengan menempuh jalan mereka, mengikuti sunnah ajaran Nabi Rasulullah yang telah diriwayatkan, disampaikan oleh para sahabat salafun salih. Nah, meskipun seseorang sendirian di tempatnya, maka dia telah berjamaah bersama dengan jamaah Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, bersama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin," tidak ada satu nabi pun, "ba'athahu Allahu fi ummatin," yang diutus pada satu umat, "qabli," sebelum aku, "illa kana lahu min ummatihi," kecuali mesti dari umatnya, "hawariyun wa ashabun," ada di antara umatnya yang menjadi hawariyun, penolongnya, "wa ashabun," dan sahabatnya, pendampingnya, "ya'khuduna bi sunnatihi," yang senantiasa mengambil sunnah nabi itu, ajaran nabi itu, "wa yaqtaduna bi amri," dan mencontoh, meneladani urusannya, "thumma innaha takhlufu min ba'dihim," kemudian sesungguhnya akan muncul generasi setelah mereka, setelah hawariyun dan sahabat itu, khulufun, generasi belakangan, "yaqulun," yang mengatakan, "ma la yaf'alun," apa yang mereka tidak lakukan, berbicara sesuatu yang mereka tidak amalkan, "wa yaf'aluna ma la yu'marun," berbicara sesuatu yang mereka tidak diperintahkan untuk membicarakannya, "faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min," kemungkaran itu yang muncul dari orang-orang tersebut, Nabi Allah SAW kemudian mengatakan, barang siapa berjuang menghadapi mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Ya, ini ingkar mungkar. Ya, baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Barang siapa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini bertingkat-tingkat amar ma'ruf nahi mungkarnya, barang siapa amar ma'ruf nahi mungkarnya menghadapi mereka dengan tangannya, dengan kekuatannya, maka dia mukmin. Ini yang tertinggi. Ya, tentunya ada syarat-syaratnya. Ya, "wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mukmin," barang siapa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang menghadapi mereka dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ilmu, dengan bayan, "fa huwa mukmin," maka dia mukmin, tentunya juga dengan syarat-syaratnya. Ya, Wa man jahadahum biqalbih fa huwa mu'min. Dan ini yang paling rendah, barang siapa menghadapi mereka, mengingkari mereka dengan kalbunya, maka dia juga mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, tidak ada lagi di belakang itu, yakni pengingkaran dengan kalbu ini yang paling rendah. Tidak ada lagi di belakang itu ya iman sebesar biji sawi. Artinya paling lemah imannya adalah mengingkari dengan kalbunya. Kalau tidak ada pengingkaran sama sekali dengan kalbunya, maka ya tidak ada lagi di belakang itu iman. Nah, tidak ada keimanan. Nah, jadi ukuran keimanan pada hadis ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, meskipun dengan kalbu, dengan hati. Kemungkaran, bid'ah, kesesatan harus diingkari, minimal dengan hati. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi akhraj Ahmad dan Muslim, diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Awana. Kemudian hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada segolongan dari umatku, zahirina 'alal haqqi, yang nyata-nyata menampakkan diri secara terang-terangan di atas al-haq. Di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka siapa saja yang menghinakan mereka, yang menyelisihi mereka. Hatta yatiya amrullahi wahum kadhalik, hingga datang urusan Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, wahum kadhalik, dalam keadaan mereka tetap seperti itu. Ya. Yaitu menjelang hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin, rihuhu rihul mis, wa massuhu massul harir, ya, baunya seperti bau mis, kesturi, ya, sentuhannya selembut sutra. Tidak ada satu celah tempat ruang kecuali masuk, dan tidak ada seorang mukmin yang ada di situ kecuali menghirupnya, disentuh oleh angin itu dan dia mati, sampai tidak ada tersisa seorang yang beriman di muka bumi. Baqiya syirarul khalq, yang tersisa sejelek-jelek manusia, orang-orang kafir, sejelek-jelek manusia yang ada. Alaihim taqumus sa'ah, barulah terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat tidak terjadi di atas orang-orang mukmin. Ketika hari kiamat akan terjadi, semua orang yang beriman dimatikan, orang yang beriman dimatikan dulu. Nah, jadi sampai datangnya ketetapan tadi, datangnya angin tadi yang mematikan setiap mukmin, senantiasa ada ahlus sunnah wal jamaah, al-qa'ifal mansurah, as-salafiyun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian kata Syekh Rabi, hafizahullah, faqamat hadhil firqatun najiyatul mansuratu, bangkitlah, tampillah golongan yang selamat ini, selamat dari kesesatan, dari bid'ah, dari neraka. Al-mansurah, yang tertolong, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biraf'i rayatil kitabi was sunnah, mengangkat bendera panji Al-Quran dan As-Sunnah, da'watan, dalam bentuk mendakwakannya, menyerukannya kepada manusia. Wajihadan, dalam bentuk jihad. Wa amran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar, dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa min dzalika, diantaranya, diantara perjuangan mereka, amalan mereka itu, dzabbuhum an kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, pembelaan mereka terhadap kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tafriq bainal huda wal dhalal wal haqq wal batil, membedakan antara petunjuk dan kesesatan, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Wa bayanu ahli al-haqqi wa mualatihim, penjelasan, menerangkan siapa mereka itu ahlul haq. Ya, siapa ahlul haq itu, apa ahlul haq itu, dan penjelasan untuk berloyalitas kepada ahlul haq setelah mengenal mereka. Wabayanu ahli al-batili min al-firqi ad-dallati wa firqatan firqatan. Wabayanu ahli al-batili min al-firqi ad-dallah firqatan firqatan. Dan mereka menerangkan siapa itu ahlul batil. Apa kebatilan mereka? Ya, dari kalangan al-firq ad-dallah, golongan-golongan yang sesat, diterangkan oleh mereka firqatan-firqatan satu persatu. Golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini. Wa bayanu fasadi aqaidihim wa manahijihim, dan menerangkan kerusakan, kebatilan akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka, ideologi-ideologi mereka, manhaj-manhaj mereka, ya, metode-metode mereka dalam beragama, dalam memahami agama ini. Wa tahdzir minhum, mentahdzir dari mereka, memberi peringatan kepada umat agar berhati-hati dari mereka. Bil hujaji wal barahin, tahdzir itu dibangun di atas hujjah-hujjah, di atas bukti-bukti. Ya, tidak sembarangan, tidak ngelantur, tapi dengan hujjah-hujjah, dengan ilmu, dengan bukti-bukti. Fi mu'allafatin katsiratin syahiratin, dalam berbagai karya-karya tulis yang banyak dan dikenal, terkenal, masyhur. Ya'rifuha al-ulama wa thullabul ilm, kitab-kitab yang dikarang itu dikenal oleh para ulama dan para penuntut ilm. Wastamarra as-sira'u bain ahli sunnati wal haqqi wa bain ahli bid'ah wal dhalali ila yaumina hadza. Dan terus berlanjut pergumulan, peperangan antara ahlus sunnah, ahlul haq, dengan ahlul bid'ah, ahlul dolal, penganut bid'ah dan kesesatan, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Terus, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Yu'allifu ahlus sunnah al-mu'allafat fi bayan ahlul bid'ah wa dolal wa bid'ahihim wa dolalatihim. Ahlus sunnah terus menulis karya-karya tulis untuk menerangkan siapa ahlul bid'ah, siapa ahlul dolal, apa bid'ah-bid'ah mereka, apa kesesatan-kesesatan mereka. Qiyaman biwajibin nushi lil muslimin, demi melaksanakan kewajiban untuk menasihati kaum muslimin. Ad-dinun nasiha, kata Rasulullah SAW. Agama ini nasiha. Nah, untuk menaati Allah lidah, wali rasuli untuk menaati rasulnya, wali kitabi untuk mengikuti kitabnya, wali aimmatihim untuk mengikuti bimbingan, ya, aimmah, dan menaati pemerintah, wali ammatihim, dan nasihat buat seluruh kaum muslimin. Maka demi melaksanakan kewajiban yang diperintahkan pada hadis ini, na'am, dan apa yang telah lewat, demi melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, wa himayatan wa dhabban 'anil din, dan demi untuk menjaga agama ini, kelestarian ajaran Nabi SAW, kelestarian agama ini, dan demi untuk dhab, membela agama ini, mimma auhana ahla dhalal, yang semua itu, ya, menghinakan ahlu dhalal, ahlu bid'ah, menjadi terhina mereka dengan karya-karya itu. Wakas syaukatihim, nah, wakasro syaukatihim, dan demi untuk, ya, melululantahkan kekuatan mereka, ya, menghancurkan duri-duri mereka, ya, yang menusuk umat ini, yang merusak umat ini. Wabassaran nas bidhalalihim, dan mengajarkan kepada manusia sehingga manusia melihat, mengilmui, mengetahui kesesatan mereka. Wadhalal aqaidihim, dan mengetahui kesesatan akidah mereka. Wamanahijim, dan manhaj mereka. Falam ya'jab na'am, falam yu'jib hadzal jihadu fi'atan mimman yutajiru bid-din. Kemudian beliau mulai masuk menerangkan. Namun kenyataannya, jihad ini tadi, perjuangan yang berat dan mulia ini tadi yang dilakukan oleh ulama ahli sunnah jamaah, lam yu'jib, tidak mengagumkan, fi'atan sekelompok orang, mimman yutajiru biddin, sekelompok orang-orang yang berdagang, berbisnis dengan agamanya. Berbisnis dengan agamanya. Agamanya jadikan bisnis demi untuk mendapat ini, harta. Wa yashtari bi ayatillahi wa dinihi thamanan qalila, membeli dengan harga yang sedikit dengan menjual ayat-ayat Allah dan agamanya. Fatasaddaw li harbi ahli sunnati, maka mereka itu yang berbisnis dengan ayat-ayat Allah itu, dengan agamanya itu, mereka tampil untuk memerangi ahlus sunnah bi asalid makirah, dengan manuver-manuver yang penuh makar, tipu muslihat. Yakhjulu minha ahlul bid'ah wadh-dhalali minal kadhibi wat-tala'ubi bil kalam wat-ta'silat al-batilah al-munahidha li usuli ahli sunnati wa manahijihim. Yang mereka lakukan itu ahlul bid'ah wadh-dhalal sendiri, ya. Mereka tokoh-tokoh bid'ah dan kesesatan itu sendiri minder melakukan itu. Minder melakukan manuver-manuver, tipu daya-tipu daya, makar-makar seperti itu. Tetapi ternyata yang tampil mewakili ahlul bid'ah wa dhalal itu adalah sekelompok orang yang mengaku ahlus sunnah. Demi untuk bisnis ini tadi, bisnis agama dan ayat-ayat Allah, tampil melakukan itu yang tokoh-tokoh bid'ah sendiri yang sudah dikenal, minder untuk melakukan yang seperti itu. Bagaimana tidak, yang dilakukan itu apa? Ya, makar-makar itu minal kadzib, berupa kadzib, dusta, berani berdusta. Wattala'ub bil kalam, mempermainkan kata-kata. Ya, wattasilat al-batilah, mendatangkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip usul yang munahidhah di usul ahli sunnah, yang menandingi ya usul prinsip ahli sunnah dan manhaj ahli sunnah. Difa'an an ahli dhalal, dilakukan oleh mereka demi untuk membela tokoh-tokoh bid'ah, tokoh-tokoh kesesatan. Waddi'aatin lahum bi annahum min ahli sunnah, dan demi untuk mengklaim berjuang mati-matian untuk mengklaim bahwa mereka tokoh-tokoh bid'ah itu sebenarnya ahli sunnah. Jangan tahdir mereka. Wa harban li ahli sunnah wal haq, dan demi untuk memerangi ahli sunnah dan ahlul haq. Bal wa ta'nan fihim wa taswihan lahum, bahkan demi untuk mencela ahli sunnah dan merusak ya nama ahli sunnah, para ulama, menjatuhkan kredibilitas mereka di mata umat. Fa'atau bima lam yastati'u ahlul bid'ah, maka kelompok itu fi'ah tadi yang berbisnis dengan agamanya, ya, mereka mendatangkan hal-hal yang ahlul bid'ah sendiri tidak mampu mendatangkannya. Seperti kita dengar, minder ahlul bid'ah sendiri melakukannya. Justru mereka yang tampil melakukan itu. Mimma afroha ahlul bid'ah, yang hal itu menjadikan senang ahlul bid'ah. Waja'alahum yuqaddimuna lahumul amwal at-ta'ilah, dan menjadikan mereka memberikan, menyodorkan harta yang banyak, mendukung dengan harta mereka, liyastamirru fi harbi ahli sunnah, agar mereka terus lanjut untuk memerangi ahli sunnah. Ini yang dilakukan oleh Ihya At-Turas Al-Ikhwaniyah, ya, punyanya Abdul Rahman Abdul Khaliq. Ini yang dilakukan oleh Ihya At-Turas. Nah, dengan harta, dengan uang yang mereka kumpulkan dari ya kaum muslimin. Fastamarru fi hadhihi al-harb adh-dhalimah. Kemudian mereka lanjut terus dalam peperangan ini untuk memerangi ahlus sunnah, peperangan yang penuh dengan kedzaliman ini, memerangi ahlul haq. Ila an wasala bihimul hal, sampai pada tingkatan peperangan mereka memerangi ahlus sunnah, sampai pada batas keadaan ila difa'i an du'ati wahdatil adyan, sampai pada tingkat na'udzubillah, sampai pada tingkat mereka membela du'at da'i-da'i yang menyeru persatuan seluruh umat-umat beragama sedunia, Yahudinya, Nasrani-nya, Buddha-nya, Hindu-nya dan yang lainnya, agar bersatu. Wa ukhuwatil adyan, da'i-da'i yang menyerukan persaudaraan seluruh umat beragama. Wa hurriyat al adyan, da'i-da'i yang menyerukan kebebasan, kemerdekaan memeluk agama. Terserah mau Yahudi, mau Nasrani, sama semuanya baik. Ila akhiri. Dan seterusnya. Sampai pada tahap ini. Ya, apa yang mereka lakukan itu. Wa ila talmi'il madhahib. Dan sampai pada batas memoles madhab-madhab. Sehingga menjadi menarik. Wa nafyil ghulu, dan menepis keekstriman. Wa tatarruf anha, sikap berlebihan yang ada pada mazhab-mazhab itu. Mengatakan mazhab-mazhab itu tidak ekstrim, tidak berlebihan. Wajar-wajar saja apa yang diserukannya. Bima fiha, padahal pada mazhab-mazhab tadi yang dipoles dan dibela itu, diantaranya adalah mazhab ar-rawafid, mazhab-mazhab Rafidah, Syiah Rafidah. Ya. Wal Khawarij, mazhab Khawarij, was Sufiyah, mazhab Sufiyah. Dan kita tahu yang tingkatannya Rafidah, kufar, mereka sudah keluar dari 73 golongan itu, sudah tidak termasuk 72 golongan yang sesat yang masih bagian umat ini karena sudah kufur. Ya, begitu pula di antara ya Thariqah Sufiyah yang sampai pada tingkatan wahdatul wujud yahululiyah, bahwa wujud itu hanya satu, ya, ini sudah bukan Islam, sudah bukan Muslim. Nah Allahul musta'an. Fil waqti alladhi yarmuna fihi ahlas sunnah bil gulu wasyudud watashaddud ila tu'unin ukhra. Nanti akan datang ketika masuk kebantahan ucapan Ibrahim Ruhaili yang diisyaratkan oleh Syekh, ya, mereka yang berbisnis ini tadi yang sampai pada tahap yang kita dengar ini tadi, ya, menyerukan na'am persatuan seluruh umat beragama, persaudaraan seluruh umat beragama, kebebasan mereka beragama, kemudian na'am memoles mazhab-mazhab yang diantaranya ada Rafidah, ya, ada Sufi, ada Khawarij. Nah, pembelaan kepada mereka akan disebutkan tiga nama nanti kita akan dapat. Adnan Ar'ur. Kemudian nama yang kedua yang disebutkan adalah Abul Hasan Al-Misri. Ya. Yang mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin, Jama'atul Tabligh, kata Abul Hasan Al-Misri, Ikhwanul Muslimin, Jama'atul Tabligh adalah Ahlus Sunnah Jama'ah. Pada Ikhwanul Muslimin merangkul seluruh firaq, merangkul Sufiyah, merangkul Rawafid, merangkul Khawarij, bahkan orang kafir pun dirangkul untuk masuk dalam kelompoknya. Nah, Jama'atul Tabligh, ya, Ahlus Sunnah Jama'ah, Jama'atul Tabligh yang pada jama'ah ini dibaiat, ya, di atas empat Thariqah Sufiyah. Nah, itu Ahlus Sunnah. Kemudian menyusul nama yang ketiga yang disebutkan adalah Ali Hasan Al-Halabi, ya, yang juga sampai pada tingkat, ya, memuji Risalah Amman, ya, sama dengan Abul Hasan Al-Misri, ya, yakni menyanjung Jama'atul Tabligh, ya, Ikhwan Muslimin. Nah, dan dengan bantuan dana dari Ihya Turats datang kepada mereka untuk membangun ma'had peninggalan Al-Imam Al-Albani, namun kemudian yang dipanggil untuk mengisi di situ adalah takfiriyun seperti kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya. Kemudian Ali Hasan menyanjung jamaatut tabligh, menyanjung dakwah jamaatut tabligh. Nah. Sampai pada batas ya memuji risalah Amman. Risalah Amman ya pada pertemuan ya yang dipimpin oleh penguasa Urdun yang kemudian ditandatangani oleh tokoh-tokoh Syiah ya, Rafidhah, tokoh-tokoh Sufi dan yang lainnya. Yang isinya di antara isinya adalah seruan agar seluruh umat-umat beragama yang ada di dunia ini bersatu, tidak saling memusuhi, agar bersaudara, tidak saling membenci, agar ada kemerdekaan beragama. Seluruh agama baik. Dipuji habis-habis oleh Ali Hasan Al-Haladi dan mengatakan bahwa itu adalah risalah Islam. Dan mengatakan bahwa ini telah diakui dan ditandatangani oleh ulama-ulama thiqat umana. Alim ulama yang terpercaya dan amanah. Ulama-ulama yang dimaksud itu adalah tokoh-tokoh sufi dan Syiah Rafidhah. Nah, wallahul musta'an. Kemudian kata beliau, kita lanjut menyelesaikan apa yang tersisa. Ini fil waqti alladhi yarmuna fihi, dalam waktu yang sama mereka na'am melemparkan tuduhan-tuduhannya kepada ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah ghulu ekstrim wasyudud ya, ahlus sunnah itu mendatangkan hal-hal yang nyeleneh ya, berbeda dengan apa yang ada sebelumnya ya. Wat tasaddud ila tu'unin ukhra, bahwa ahlus sunnah itu tasaddud terlalu keras ya, ila tu'unin ukhra dan celaan-celaan yang lainnya. Nah, ahlul bidah wal ahwa dipuji, dibela, sedangkan ulama ahlus sunnah dihinakan, dicela ya, dituduh ekstrim, keras, mendatangkan ya prinsip-prinsip yang aneh, yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya oleh a'immah. Wa tasadda li ilaji hadhil fitna al-kabirah, di tengah-tengah berkecamuknya fitnah ini tadi yang kita dengar gambarannya, mencoba tampil seorang doktor untuk mengobati fitnah itu, fitnah yang besar itu tadi ya, seorang doktor mencoba tampil untuk mengobatinya, yaitu ad-doktor Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili fi risalatihi allati sammaha, pada sebuah tulisan yang beliau beri nama An-Nasihah fima yajibu mura'atuhu 'inda al-ikhtilafi wa dawabit hajar al-mukhalif wa radd 'alayh, nasihat mengenai apa yang wajib diperhatikan ketika terjadi perselisihan dan dhabit-dhabit kaidah-kaidah dalam menghajar, yakni dalam memboikot orang yang menyelisihi dan ya bagaimana membantah, memberi bantahan atasnya. Ini isi tulisannya, judul tulisannya, isinya seputar ini. Fakababihi jawaduh, kemurahan hatinya tercurah untuk menulis tulisan ini. Falam takun nasihatuhu wadihatan, ternyata realitasnya, nasihatnya, kata Syekh Rabi' hafizahullah, nasihatnya kurang jelas. Tidak jelas nasihatnya. Arahnya kemana? Tidak jelas arahnya kemana ini? Yang dibenarkan siapa? Yang disalahkan siapa? Yang dibela siapa? Tidak jelas arahnya. Falam yufarrik fiha bainal dhalim wal mazlum, dia pada nasihatnya itu, tulisannya itu tidak membedakan siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Walam yubayyin al-ghassa minas samin, dia tidak membedakan mana yang jelek dan mana yang baik. Ma'a kasrati dawabitihi, bersama dengan itu banyak sekali dawabit-dawabit, kaidah-kaidah yang dia tuangkan di situ. Allati la yastafidu minha, yang ternyata kaidah-kaidah yang dia buat di tulisannya itu tidak ada yang mengambil manfaat darinya, illa dhalimu, kecuali orang dhalim, al-mukhalif, yang menyelisihi al-haq, al-musa'il li hadhihi al-fitnah, yang menyalakan fitnah ini. Ternyata justru tulisan itu ya menjadi pukulan bagi Ahlussunnah wal Jamaah, justru memberi manfaat bagi ya yang zalim yang menyalakan fitnah ini, api fitnah ini yang telah disyaratkan nama-namanya tadi. Allati tasadda li ilajiha Dr. Ibrahim, yang Dr. Ibrahim ini berusaha untuk ya mengobatinya, ternyata na'am tidak seperti itu kenyataannya. Wa min huna ista'a minha Ahlussunnah al-futana, oleh karena ini menyesalkan Ahlussunnah yang tanggap ya dengan fitnah ini, menyesalkan sekali tulisan itu. Wahtafa biha ahlul batil wal fitnati al-umiyya, sebaliknya ahlul batil, ahlul fitnah yang buta hati, mereka menyambut ramah dan sangat menghormati tulisan itu. Fattarartu ila munaqashati hadhihi an-nasiha, maka aku terpaksa tampil untuk mendebati nasihat itu. Wa bayani ma fiha min kusurin, dan tampil untuk menerangkan apa-apa yang ada di dalamnya berupa kekurangan. Wa khalal, kesalahan. Nusratan lil haq, demi untuk membela al haq. Wa nushan likatibiha, dan sebagai nasihat bagi penulisnya. Tujuan utama apa? Untuk membela al haq. Tujuan lainnya menasihati penulisnya, yaitu Dr. Ibrahim Ar-Rahaili. Wa nushan lil islam wal muslimin, dan untuk menasihati Islam dan kaum muslimin. Tujuan inti membela al haq, menasihati kaum muslimin, dan juga menasihati penulisnya. Jika penulisnya tidak mau dinasihati, dia mau menasihat, yang penting tujuan pertama tercapai. Barakallahu fikum. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya insyaallah akan masuk ke bagian pertama yang dibantah dalam nasihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaddalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallah. Bihamdika la ilaha illa anta.